ambune rek. Mana nih katanya gen asik tapi kentutnya bau sekali nih. Gen asik. Ah, daripada saling unjuk kekuatan di sini yang lagi mau berantem tadi, mendingan tunjukin siapa yang lebih jantan mengakui sapa sing kentut malam ini di sini. Wah, mantap. Oke. Wah, semua kentut lah. Giliran gue mau curhat sesuatu tentang, oh ya, yang belum tahu, ini lagu cerita soal bini gue Reni dan anak gue Metsa Luna. Sekitar 4 bulan lagi Una mau punya adik. Dengerin bareng-bareng. Sumenep. Oke, sekarang balik ke kakakmu, curhat sesuatu. Dengerin bareng. Go back.